Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Diceritakan bahwa pernah Rasulullah SAW berjalan menemui seorang perempuan. Dia nangis di kuburan. Enggak taunya kuburan anaknya yang meninggal dunia. Nangis. Disinasihati sama Nabi, perempuan, jangan begitu, takwa kamu kepada Allah enggak boleh, yang sabar. Ini perempuan pegel begitu. Dia ingin membuktikan cintanya kepada anaknya. Kata dia, kamu memang enggak kena musibah seperti aku. Aku ditinggal oleh anakku, aku cinta sama dia, itu dan ini. Enggak kenal kok ini Muhammad Rasulullah. Udah, minggir kamu sana jauh. Udah berangkat. Akhirnya ditegur sama orang tahu. Ih, kamu itu ngawur. Siapa yang negur kamu, tahu enggak? Enggak. Muhammad Rasulullah. Kaget ya? Tapi itu iya. Datang ke rumah Rasulullah. Wah, kalau rumah sekarang kan tamu harus lapor. Isi pembukuan dulu, KTP-nya mana? Ajudan ada. Asisten pribadi ada. Nabi enggak ada penjaga rumahnya. Diketok dibuka. Tok dibuka. Sallallahu alaihi wasallam tuh tawaduknya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya enggak tahu kalau Anda yang nasihati, minta maaf ya, kata Nabi. Iya, cuma sabarnya itu pahala besar bagi orang sabar kalau pertama mendapatkan musibah, bukan udah kasep begini, kata Nabi. Nah, aku nasihati kamu untuk sabar supaya dapat pahala besar. Nah, ringkas cerita tadi itu membuktikan bahwa Nabi itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan, malah gak seneng kalau berlebihan. Kenapa? Karena tawadhu'nya Rasulullah. Nah, kita jangan, oh Nabi itu gak mau digitukan. Nabi itu gak mau karena tawadhu'nya Nabi. Kalau kamu gak mau semaksimal mungkin untuk Nabi, berarti kamu yang sombong. Gitu aja. Itu membuktikan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.